بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ولم يعلم أن أحدا من الخلق هنا أنكر ربوبية الله سبحانه dan walam yu'lam mestinya walam yu'lam ahad anna ahadan dan tidak diketahui seorang pun minal khalqi dari makhluk Allah dari manusia dan jin ini yang mengingkari angkara rububiyat Allah yang mengingkari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala illa ayyakuna mukabiran ghaira mu'taqidin bima yaqulu. Kalaupun ada yang mengingkari, tidak ada lain kecuali ayyakuna mukabiran, dia dalam keadaan mukabir. Mukabir itu sombong. Ghaira mu'taqidin bima yaqulu, dalam keadaan tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Mengingkari tapi tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Orang-orang ateis, mereka mengingkari rububiyat Allah ya, namun mereka tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, bahkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, pentolan apa ateis, pentolan kaum ateis Lenin membatalkan kunjungan kenegaraan karena apa? Ketinggalan jimatnya. Itu menunjukkan apa? Pengingkaran dia terhadap rububiyat Allah tidak apa? Tidak diyakini. Sehingga dia masih saja hatinya menghendaki untuk tergantung kepada sesuatu yang dalam hal ini tergantung kepada satu pihak yang diyakini akan melindunginya. Kalau seandainya dia konsisten dengan pengingkarannya kepada Allah, konsisten dengan ateismenya, mestinya dia lebih mengingkari adanya jimat daripada mengingkari adanya Allah, kan begitu. Sebab secara materialisme, teori-teori materialisme tidak bisa dijelaskan apa hubungannya antara jimat dengan perlindungan. Nggak bisa dijelaskan. Mestinya lebih dia mengingkari jimat daripada adanya Allah. Namun memang pengingkaran mereka itu tidaklah disertai keyakinan, tetapi hanya omongan saja. Adapun sesungguhnya tidak ada yang mungkin bisa mengingkari rububiyat Allah. Yang sesungguhnya itu demikian. Kama hasala min Fir'auna hina qala liqaumihi, sebagaimana hal ini terjadi pada Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun mengingkari adanya rububiyat Allah ya, dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa qala ya ayyuhal mala'u, Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun menyatakan, wahai rakyatku, ayyuhal mala', wahai sekalian halayak, wahai sekalian halayakku, sini, wahai sekalian halayakku, ma'alimtu lakum, aku tidak mengetahui bagi kalian itu ada ilah, ada sesembahan selain aku. Barakallahu fiik, ya Allah. Lakin dzalika laisa an aqidatin. Akan tetapi pernyataan Fir'aun itu tidaklah dari akidah dia. Qala Allahu ta'ala, Allah memberitakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, wastaiqanatha anfusahum dulman wa uluwa. Dan mereka menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wastaiqanatha anfusahum, dan memaksakan keyakinan itu kepada diri-diri mereka sendiri. Dulma wa uluwa, dengan zalim dan dengan sombong. Wa qala Musa li Fir'auna, dan berkata Musa kepada Fir'aun, fima haqqallahu anhu, dalam apa yang Allah ceritakan tentang Musa, laqad alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basairun wa inni la'adunnuka ya Fir'aun mathbura. Laqad alimta, sungguh engkau telah tahu, ma anzalaha ula'i, tidak ada yang bisa menurunkan semuanya itu illa rabbus samawati wal ardi, kecuali Tuhan pemilik segenap langit dan bumi. Basairu, ini adalah perkara yang bisa dilihat oleh mata. Wa inni la'adunnuka ya Fir'aun, dan sungguhnya aku meyakini engkau ini wahai Fir'aun, mathbura, menentang dengan kesombongan. Padahal Fir'aun tahu hujan tidak mungkin bisa diturunkan kecuali oleh Allah. Ketika Allah menimpakan ke Mesir atau di Mesir kekeringan yang dahsyat, sampai akhirnya Fir'aun terpaksa meminta kepada Musa supaya mendoakan kepada Allah agar diturunkan hujan. Padahal Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, tidak ada sesembahan selain aku. Padahal Fir'aun ngomongnya gitu. Namun Fir'aun terpaksa minta kepada Musa supaya menurunkan hujan dengan berdoa kepada Allah. Coba. Jadi memang keyakinannya tidak tidak di hati ketika mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian Musa berdoa kepada Allah dan turunlah hujan. Nah, Musa kemudian mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta, engkau wahai Fir'aun telah tahu bahwa tidak mungkin turunnya hujan itu, tidak mungkin ada yang bisa menurunkan hujan itu kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali Tuhan pemilik segenap langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Jadi begitulah memang kenyataan yang Allah ceritakan kepada kita tentang para pentolan-pentolan kekafiran, yaitu dalam hal ini Fir'aun. Fir'aun tidak meyakini tentang apa yang diucapkannya. Dia hanya sekedar berucap. Walihada kanal musyrikuna yukiruna birububiyatillahi ta'ala. Oleh karena inilah kaum musyrikun, orang-orang musyrikin Arab, yukirun mengakui tentang ketuhanan Allah, rububiyah Allah, ma'a isyrakihim bihi fil uluhiyyati, tetapi namun disertai dengan perbuatan syirik mereka, menyekutukan mereka dengan Allah, menyekutukan berhala-berhala dengan Allah, fil uluhiyah, menyekutukan Allah dalam perkara al uluhiyah, peribadatan. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, Qul limanil ardu wa man fihinna wa man fiha, tanyakanlah milik siapakah bumi dan apa yang ada padanya. In kuntum ta'alamun, kalau memang kalian tahu. Sayaquluna lillahi, mereka pasti akan menyatakan bahwa bumi itu untuk Allah, milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala tadhakkarun, tidakkah kalian mau ingat. Qul mar rabbus samawati sab'u wa rabbul arsyil azimi, katakanlah milik siapakah langit yang Rabbus samawati, Rabb pemilik, Tuhan pencipta langit yang tujuh, dan Tuhan pencipta arsy yang agung, milik siapakah itu, siapakah Tuhan itu, Tuhan bagi langit yang tujuh dan arsy yang agung. Sayaquluna lillah, pasti mereka kaum musyrikin menyatakan bahwa semua itu milik Allah. Qul afala tattaqun, katakan apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakan di tangan siapakah malakut kerajaan kulli syai', segala sesuatu. Wa huwa yujiru, dan dia mampu untuk menyelamatkan. Wala yujaru alaih, dan tidak dia diselamatkan. In kuntum ta'lamun, kalau memang kalian betul-betul mengerti. Saya quluna lillah, pasti mereka akan menyatakan semuanya itu milik Allah. Qul fa anna tusharun, katakan hai Muhammad, kalau begitu dari sisi mana kalian disihir? Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu membawa sihir, tukang sihir, hati-hati dekat sama dia, nanti kamu disihir. Nah, kalau memang Muhammad itu tukang sihir, dari sisi mana kalian itu disihir? Yang dibawa oleh Muhammad itu sesuai dengan keyakinan kalian, yaitu Allah satu-satunya pencipta, pemilik segenap alam. Oleh karena itu hanya Allah yang berhak diibadai. Loh kok kamu mengatakan, menanggapi seruan seperti ini bahwa ini adalah sihir? Dari sisi mana kalian itu kena sihir? Fa anna tusharun, dari sisi mana kalian kena sihir? Ya. Jadi mereka tidak konsisten dengan pemikirannya bahwa peribadatan itu diberikan kepada segala berhala-berhala itu. Mereka mengatakan berhala-berhala itu sebagai wasilah penyambung dengan Allah. Nah, maka dikatakan di sini bagaimana? Dikatakan bahwa sesungguhnya kalian itu tidak konsekuen dan tidak konsisten. Kalian meyakini semuanya ini hanya Allah satu-satunya pencipta, tapi kemudian ketika kalian diajak bahwa peribadatan itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja, terus kalian menentangnya. Ya. Wa qala Allah ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim. Walain sa'altahum, dan kalau engkau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah pencipta langit yang tujuh dan bumi, layakulunna, pasti mereka akan mengatakan, khalaqahunnal azizul alimu, yang menciptakan semuanya itu adalah al azizul alimu, yang maha agung dan maha tahu. Mereka mengakui demikian, pencipta satu-satunya adalah Al-Azizul Alimu, yaitu Allah. Ya. Naam. Wa qala wa la in sa'altahum man khalaqahum. Juga Allah memberitahukan, seandainya engkau tanya mereka, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? Layakulunnallah, pasti mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Fa'anna yu'fakun, kalau begitu kenapa kalian menganggap bahwa apa yang diberitakan kepada kalian itu didustai? Mengapa kalian menganggap bahwa kalian yu'fakun, didustai? Dari sisi mana tuduhan kalian bahwa kalian itu didustai? Ya. Wa amrur rabbi subhanahu. Dan perintah Allah, perintah Tuhan yang maha suci, syamilun lil amril kauni wa syar'i, meliputi perkara perintah kauni dan syar'i. perintah kauni, yaitu sunnatullah, yang sering orang katakan hukum alam. Di mana Allah menakdirkan perintah-perintahnya dalam bentuk takdirnya. Allah menakdirkan segala sesuatu di alam ini. Itu namanya amrul kauni. Iya. Menakdirkan segala kejadian. Dan amrul kauni, ketentuan Allah yang kauni, ini tidak bisa dilawan oleh siapapun. Ya, ketentuan bahwa anak itu ketika lahir dia tidak mampu berbicara, tidak mampu berpikir, itu adalah ketentuan yang tidak bisa dilawan oleh bayi yang siapapun. Kecuali yang diizinkan oleh Allah, seperti bayinya Maryam, yaitu Isa bin Maryam, atau seperti bayinya siapa? Juraij, yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara dalam membatalkan tuduhan kepada Abidul Juraij, ahli ibadah yang bernama Juraij itu. Dan bayi yang bayi seorang ibu yang hendak terjun ke dalam julangan api yang dibikin oleh Ashabul Ukhdud. Ibu itu ragu karena sayang sama si bayi yang di dekapnya. Masa anakku ini mau saya ajak masuk ke dalam api? Dia masih punya masa depan. Masa aku bawa mati? Sedangkan ketentuan raja, siapa yang tidak mau mencabut diri dari keimanan, siapa yang tidak mau tunduk kepada agama raja yang menyatakan bahwa raja itu adalah Tuhan, harus masuk dalam api. Dan ketika ragu seperti itu sang ibu, si bayi yang di dalam dekapan ibu ini ditakdirkan oleh Allah untuk berbicara. Ya ummah, la takhafi, wahai ibu jangan engkau takut. Allah ghafurur rahim, Allah pengampun penyayang. Dengan teguran dari si bayi itu, sang ibu bangkit kembali keyakinannya, dan kemudian segera sambil mendekap bayi itu terjun ke dalam api yang dibikin oleh Ashabul Ukhdud itu. Syahid bersama yang lain-lainnya dalam mempertahankan iman. Ya, itu namanya amrul kauni. Tidak bisa dilawan takdir Allah, takdir segala kejadian. Si fulan jadi kafir, si fulan jadi mukmin, si fulan jadi asi, suka durhaka pada Allah, si fulan yang lainnya jadi orang yang taat pada syariat Allah, semua itu amrul kauni, tidak bisa dilawan. Wasyari, amrul syari, yaitu ketentuan syariat Allah. Kalau ini halal, kalau ini haram, kalau ini tauhid, kalau ini syirik, kalau ini sunnah, kalau ini bid'ah, kalau ini al-haq, kalau ini al-batil, wajib kamu berusaha untuk mencapai yang hak, untuk mendapatkan yang halal, dan wajib kamu berusaha untuk menghindarkan yang haram, menghindarkan diri dari yang syirik, yang kufur dan sebagainya. Syariah. Itu namanya mada amrus syar'i, al-amrus syar'i. Fa kama annahu mudabbirul kaunil qadhi fihi bima yuridu, maka sebagaimana pula dia mudabbirul kaun, dia mengatur seluruh alam. Al-qadhi fihi, dia menentukan pada alam ini. Bima yuridu, dengan apa yang dia kehendaki. Hasba ma taqtadhihi hikmatuh, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hikmahnya. Fahuwa kadhalikal hakimu fihi, maka dia Allah juga sebagai hakim. Ya, di alam ini bisyar'il ibadati, dengan disyariatkannya berbagai amalan ibadat, wa ahkamil muamalat, dan hukum-hukum muamalat, hukum politik, yaitu apa yang dinamakan siyasah syar'iyah. Ya, ada hukum ekonomi, yaitu yang dinamakan hukmul iqtisad, dan selanjutnya dan selanjutnya. Hasbama taqtadhihi hikmatu, sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang di apa dimaukan oleh hikmah Allah. Faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyarri'an fil ibadati, maka barang siapa yang menjadikan bersama Allah itu, bersama Allah Ta'ala itu musyarri', penentu syariat, fil ibadat, ha? Dalam perkara ibadat, ya, menjadikan selain Allah bersama Allah sebagai penentu musyarri', fil ibadat, di dalam perkara amalan ibadat, au hakiman fil muamalati, atau dia menjadikan selain Allah sebagai hakim dalam perkara muamalat, ha? Penentu syariat, penentu aturan, hukum, undang-undang yang menyelisihi syariat Allah, faqad asyraka bihi walam yuhaqqiqil iman, maka sungguh dia telah membuat perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dan tidak menunaikan iman. Ya, jadi dalam pengertian rububiyah, rububiyatullah, di samping meyakini wujudullah, keberadaan Allah, juga meyakini rububiyah Allah. Ya, meyakini, pertama meyakini wujudullah, yang kedua meyakini rububiyatullah. Ya, meyakini rububiyatullah antara lain ialah di samping meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, juga meyakini bahwa Allah satu-satunya pengatur alam dan pemilik alam, dan juga meyakini bahwa Allah satu-satunya penentu segala kejadian, dan meyakini bahwa Allah satu-satunya peletak syariat dalam mengatur kehidupan di dunia ini. Barang siapa yang meyakini adanya penentu syariat selain Allah, ya, bersamaan dengan keyakinannya tentang kedudukan Allah sebagai penentu syariat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya penentu syariat dalam perkara ibadat. Allah menyatakan, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Madza? Alla na'budu illallah. Alla na'budu illallah wala yushriku bi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Ya. Iya. Jadi ayat ini menyatakan wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sekutu dalam beribadah kepada Allah. Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, mada ternyata dijelaskan oleh Rasulullah maksudnya menjadikan sebagian atau sebagian yang lainnya sebagai sesembahan selain Allah ialah mentaati para pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh itu untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, itu namanya menyekutukan Allah ya di dalam syariatnya. Ini dalil bahwa mentaati selain Allah di dalam menentukan syariat, dalam menentukan syariat ini berarti mada syirik ya, berarti syirik. Yaitu dikatakan berarti termasuk dalam kategori menyembah para tauhid. Ya. Tauhid itu ialah semua yang ditaati di dalam durhaka kepada Allah. Iya. Nah. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa mereka yang mentaati atau menjadikan hakim menentukan aturan-aturan selain syariat Allah itu berarti mada, berarti lam yuhaqqiqil iman, berarti tidak menunaikan iman. Dalilnya apa? Nah, kalau tadi sudah dalil tadi sebagai dalil menunjukkan apa? Bahwa mereka yang menentukan selain Allah sebagai penentu syariat dalam perkara ibadat itu adalah syirik. Sekarang dalam perkara menjadikan hakim selain Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hidup itu juga termasuk syirik. Ialah seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-69 kalau enggak salah. Allah menyatakan mada? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. 65. Ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim dalam memutuskan perkara apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ganjalan tentang apa yang engkau putuskan dan tunduk kepada keputusanmu dengan setunduk-tunduknya. Maka ayat ini menyatakan apa? Fala wa rabbika la yu'minun. Ya. Jadi termasuk daripada golongan walam yuhaqqiqil iman ya, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-65 ini. Kalau orang itu meyakini adanya selain Allah pihak yang berhak untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum selain Allah. Nah, maka itu berarti ialah tidak beriman. Allah menyebutkannya dengan sumpah terhadap dirinya, ya, maka tidak demi Tuhanmu, tidak mereka beriman demi Tuhanmu. Begitu Allah bersumpah bahwa orang yang demikian tidak beriman. Lam yuhaqqiqil iman. Naam. Kemudian kita masuk kepada perkara ketiga daripada pengertian iman kepada Allah. Rukun iman pertama itu. Atsalitsu, yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi, beriman kepada sifat kedudukan Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Ai bi annahu wahdahul ilahul haqqu la syarikalah, bahwasanya dia Allah semata, wahdahu semata, sebagai al-ilahul haq, sebagai sesembahan yang benar, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wal ilahu bima'nal ma'luhi ail ma'budi, dan yang dinamakan ilah itu ialah maknanya ialah al-ma'luh, sesuatu yang diibadai, ail ma'bud, sesuatu yang diibadai. Al-ma'luh sama dengan maknanya al-ma'bud, ya, sesuatu yang diibadai, hubban wa ta'zima, diibadai dengan cinta dan pengagungan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan sesembahan kalian itu ialah hanya satu sesembahan, tidak ada sesembahan kecuali hanya dia, ar-rahmanur rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah mempersaksikan bahwasannya tidak ada sesembahan kecuali hanya dia, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya dia, dan para malaikat juga mempersaksikan demikian, dan ulul ilmi, ahlul ilmi, para ulama juga mempersaksikan demikian. Qa'iman bil qisti, dia Allah menegakkan bil qisti, keadilan, atau ulul ilmi, para ahli ilmu itu menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya dia yang maha agung dan maha sempurna hikmahnya. Wa kullu mattakhadha ilahan ma'allahi, dan semua yang dijadikan, wa kullu mattakhadha ilahan ma'allahi, dan semua yang dijadikan sebagai sesembahan bersama Allah, jadi disekutukan dengan Allah dalam hal menerima hak sesembahan, yu'badu min dunihi, diibadai sebagai pihak yang diibadahi, dipersembahkan kepadanya amalan-amalan ibadah selain Allah, fa'uluhiyatuhu batilah, maka sifat uluhiyahnya batilah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, dhalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yud'auna min dunihi huwal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasannya Allah dia adalah yang hak, yang benar, wa anna ma yud'auna min dunihi, dan apa yang disembah, apa yang diseru selain Allah, huwal batil, adalah batil, wa anna Allahu wal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Wa tasmiyatuha alihatan, dan dinamakannya ha itu kembali kepada apa? Kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Dinamakannya sesembahan-sesembahan selain Allah itu alihatan, dinamakan aliha. Aliha jamak dari ilah. Iya. Dinamakannya sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai aliha, sebagai sebagai tuhan-tuhan. La yu'tiha haqqul uluhiyati, tidaklah berarti memberikan kepadanya hak peribadatan, tidak berarti memberikan kepadanya hak peribadatan. Qala Allah Ta'ala fil Lati wal Uzza wa Manah, Allah yang maha tinggi berfirman tentang tiga berhala besar kalangan Quraisy, yaitu Al-Lat yang ada di Taif, Wal-Uzza yang ada di luar kota Mekah, Wamanah yang juga berada di sana. Allah menyatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Semua itu adalah nama-nama yang kalian namakan dia, dan dinamakan oleh bapak moyang kalian dengan penamaan yang sama sekali Allah tidak turunkan sultan, tidak turunkan hujjah. Penamaan tanpa hujjah, tanpa argumentasi yang kokoh, penamaan yang batil. Wa qala anhu annahu qala liqaumi, dan juga Allah berfirman tentang omongan Nabi Hud, memberitakan tentang omongan Nabiullah Hud alaihi salam ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apakah kalian akan mendebat aku tentang nama-nama yang kalian namakan sendiri, berhala-berhala itu? Kalian sendiri yang menamakannya, wa aba'ukum, dan juga nenek moyang kalian, dengan cara yang ma anzalallahu biha min sultan, dengan cara yang Allah sama sekali tidak turunkan dengannya hujjah. Sultan itu hujjah, ilmu atau dalil. Penamaan tanpa dalil yang kalian warisi dari nenek moyang kalian. Ya. Wa qala an Yusuf annahu qala li sahibis sijn, li sahibai sijn, bahwasannya Yusuf ketika mengatakan kepada dua orang penghuni penjara, sahibai sijn, dua orang penghuni penjara, disebutkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah omongan Nabiullah Yusuf ini, a'arbabum mutafarriquna khairun, apakah tuhan-tuhan yang tercerai-berai itu lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataukah Allah tuhan satu-satunya yang qahar, yang maha menentukan, menguasai. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa saja yang kalian sembah selain Allah itu tidak ada lain kecuali nama-nama yang kalian namakan ia, dan dinamakan oleh bapak moyang kalian, yang Allah sama sekali tidak turunkan hujjah padanya. Ya. Maka berarti memang di sini kita lihat bahwa sesembahan selain Allah itu adalah batil, sesembahan yang batilah, ya, yang tidak bisa dipertahankan kebenarannya oleh pengikutnya yang paling fanatik sekalipun. Walihada kanatir rusulu alaihimus salatu wassalam yaqulun liaqwamihim. Oleh karena inilah dulu, kanat dulu, para rasul, ar-rasul jamak dari ar-rasul, para rasul alaihimus salatu wassalam yaqulun, mereka semua menyatakan kepada kaum-kaum mereka liaqwamihim. Aqwam jamak dari kaum. Ketika para rasul itu menyatakan kepada kaum-kaum mereka, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairih." Beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian ilah, sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Segala sesembahan selain Allah itu adalah batilah. Naam. Walakin aba dzalikal musyrik, dzalikal musyrikun, akan tetapi orang-orang musyrik itu menolak seruan tersebut. Wattakhidhu min dunillahi alihatan, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala, mereka menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah itu beserta dengan penyembahan mereka kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Wa yastansiruna bihim wa yastaghithun, mereka yastansirun minta tolong kepada berhala-berhala selain Allah itu. Wa yastaghithun, dan mereka meminta tolong kepada kepada berhala-berhala itu. Waqad abtalallahu ta'ala ittikhadhal musyrikina hadhil alihati, dan sungguh Allah telah menggugurkan, abtala membatalkan, Allah telah membatalkan tindakan kaum musyrikin yang menjadikan ittakhadhal musyrikin hadhil aliha, tindakan kaum musyrikin yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah ini, Allah batalkan tindakan itu, Allah gugurkan biburhanaini, aqlayaini, Allah batalkan dengan dua burhan, dengan dua bukti kebenaran yang bisa dicerna oleh akal. Dua bukti itu ialah al-awwalu, yang pertama, annahu laisa fi hadhil alihati, bahwasanya tidak ada pada sesembahan-sesembahan selain Allah ini, allati takhadhuha syai'an min khasa'isil uluhiyah, yang mereka menjadikan sebagai sesembahan, tidak ada syai'un min khasa'isil uluhiyah, tidak ada padanya sesuatu pun dari ciri-ciri khas ketuhanan, tidak tampak padanya. Fahiyya makhlukatun la takhluku, maka sesembahan selain Allah itu makhlukah, adalah sebagai makhluk yang diciptakan. La takhluku, tidak mampu mencipta, ya. Berarti memang tidak ada ciri-ciri ketuhanan sama sekali padanya. Kemudian juga wala tajlibu naf'an li'abidihim, juga sesembahan selain Allah itu la tajlibu naf'an, tidak mampu untuk mendatangkan, menarik kemanfaatan untuk diberikan kepada abidihim, kepada para penyembah-penyembahnya, ya. Nah, ini juga bisa dilihat oleh akal, bisa dipelajari oleh akal, dilihat kenyataan demikian, bahwa sesembahan selain Allah itu memang tidak mampu untuk menciptakan apa-apa dan tidak mampu mendatangkan kemanfaatan apa-apa untuk si penyembahnya. Jadi wala tadfa'u anhum dararan, dan juga para sesembahan selain Allah itu la tadfa, tidak mampu menolak segala doror, segala malapetaka yang menimpa para penyembah-penyembah berhala itu. Wala tamliku lahum hayatan wala mautan, dan juga mereka tidak memiliki hidup dan mati, tidak mampu menghidupkan para penyembahnya yang mati, atau tidak mampu mendatangkan kematian kepada para penyembahnya itu. Wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fi, mereka para sesembahan selain Allah itu la yamlikuna syai'an, tidak memiliki sedikit pun dari langit yang tujuh, wala yusyarikuna fi, dan para sesembahan selain Allah itu tidak juga mampu bersekutu dengan Allah dalam mengatur dan menguasai langit yang tujuh tersebut. Ya. Qala Allahu Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wattakhidhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an. Wattakhadhu min dunihi alihatan, mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, la yakhluquna syai'an, padahal sesembahan selain Allah itu tidak mampu menciptakan sesuatu pun, wahum yukhlaqun, dan padahal segala sesembahan selain Allah itu adalah sebagai pihak yang diciptakan, wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a, dan mereka sesembahan selain Allah itu la yamlikun, tidak mampu, tidak memiliki untuk dirinya dharran wala naf'a, tidak mampu untuk mendatangkan kemudaratan ataupun menolak atau mendatangkan kemanfaatan, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka juga sesembahan selain Allah la yamlikun, tidak memiliki mautan, kematian, wala hayatan, dan tidak pula memiliki kehidupan, wala nusyura, dan tidak mampu pula, tidak memiliki pula kekuatan untuk nusyura, membangkitkan yang mati. Wa qala ta'ala, juga firman Allah ta'ala, qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi, katakanlah berdoalah kalian, panggillah oleh kalian semua yang kalian sangka, za'amtum, yang kalian sangka min dunillah, dari selain Allah itu, berdoalah, mintalah kepada sesembahan selain Allah itu, la yamlikuna mithqala dzarratin, semua itu tidak memiliki walaupun seberat dzarrah, mithqala dzarratin, seberat dzarrah, biji, satu biji debu, fis samawat, tidak memiliki satu biji debu pun di langit yang tujuh, wala fil ard, dan tidak pula memiliki apa-apa di bumi, wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan tidak ada bagi mereka sesembahan selain Allah itu fihi ma, dalam hal pengaturan langit dan bumi itu, min syirkin, sekutu, tidak mereka bersekutu dengan Allah dalam mengatur langit dan bumi itu, wa malahu minhum min dhahir, dan tidak ada bagi Allah, wa malahu, hu kembali kepada Allah, dan tidaklah dia di situ maksudnya Allah, dan tidaklah bagi Allah mendapatkan dhahir, bantuan minhum, dari sesembahan selain Allah itu, wala tanfa'u syafa'atu indahu, dan tidak akan bermanfaat syafaat apapun di sisi Allah, illa liman adinalahu, kecuali bagi mereka yang diizinkan oleh Allah. Wa qal, juga Allah menyatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an, apakah kalian akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang la yakhluquna syai'a, tidak mampu menciptakan sesuatu pun, wa hum yukhlaqun, dan segala sesembahan selain Allah itu adalah sebagai pihak yang yukhlaqun, yang dicipta, wa la yastati'una lahum nasra, dan mereka sesembahan selain Allah itu tidak mampu untuk memberikan nasra pertolongan kepada para penyembahnya, wala anfusum yansurun, dan tidak pula mereka mampu menolong diri-diri mereka sendiri. Bagaimana disembah padahal tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak menjanjikan apa-apa. Wa idza kanat hadhihi halatu halu tilkal aliha, maka kalau keadaan sesembahan-sembahan selain Allah itu demikian keadaannya, fa inna ittikhadaha alihatan min asfahis safahi, maka berarti menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah itu sebagai aliha, sebagai Tuhan, berarti min asfahis safah, termasuk kedunguan yang paling dungu. Wa abtalil batili, dan kebatilan yang paling batil. Maka hujjah pertama membantah segala alasan orang-orang yang menyembah selain Allah itu, yaitu bahwa hujjah pertama ini menyatakan segala yang selain Allah, yang disembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan apa-apa, dan tidak mampu mendatangkan kemanfaatan ataupun kemudharatan apa-apa kepada dirinya sendiri apalagi kepada yang lainnya. Atsani, hujjah yang kedua, anna haula'il musyrikina, bahwa mereka kaum musyrikin, kanu yuqirruna, mereka mengakui bi anna Allah ta'ala wahdahu rabbul khaliqu, bahwa sesungguhnya Allah semata yang adalah ar-rabbul khaliq, Tuhan pencipta. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai, yang di tangannya lah malakutu kulli syai, kerajaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan dia Allah yujir, menyelamatkan, melindungi. Wa la yujar alaih, dan tidak dilindungi Allah itu, tidak ada, tidak membutuhkan perlindungan siapapun, dia tidak dilindungi tetapi dia melindungi. Wa hadza yastalzimu, maka keadaan yang demikian mengharuskan, ayyuhiduhu bil uluhiyyati kama wahaduhu bir rububiyyati, maka yastalzim mengharuskan Allah itu yuwahidu, untuk ditauhidkan bil uluhiyyah, dalam perkara uluhiyah, dalam perkara peribadatan, sebagaimana Allah ditauhidkan dalam perkara rububiyah. Ya, kalau tentang tauhid rububiyah semua menerimanya, termasuk musyrikin Arab. Maka semestinya kalau diterima tauhid rububiyah, harusnya mereka juga mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, peribadatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah ta'ala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Tuhan kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladhina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian mau bertakwa kepada Allah. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, dia Allah sendiri yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini terhampar, wassama'a bina'a, dan dia Allah yang menjadikan langit itu tegak, wa anzala minas sama'i ma'a, dan dia telah menurunkan dari langit itu air, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka Allah keluarkan dengan air yang turun dari langit itu ats-tsamarat, berbagai tetumbuhan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka karena itu jangan kalian menjadikan bagi Allah andada, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, dan kalian mengerti masalah ini. Allah panggil kita dengan kenyataan, untuk memperhatikan kenyataan, bahwa memang hanya Allah lah yang mengatur seluruh alam ini. Ya. Hanya Allah yang memiliki kerajaan seluruh langit dan bumi. Wa qal wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Juga Allah menyatakan, seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menyatakan hanya Allah yang menciptakan mereka. Fa anna yufakun, kalau begitu dari sisi mana kalian didustai. Wa qal, juga Allah menyatakan, qul may yarzuqukum minas samai wal ardi, katakanlah siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Amman yamlikus sam'a wal absara, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang yukhrijul hayya, menghidupkan, mengeluarkan kehidupan, minal mayyit, dari kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Nah, ini sudah kita bahas dalam tafsir. Iya. Contohnya apa? Mengeluarkan kematian dari kehidupan. Hah? Contohnya mengeluarkan kematian dari kehidupan yaitu telur keluar dari ayam. Ayam itu makhluk hidup. Telur itu makhluk mati. Hah? Yukhrijul mayyit minal hayy, mengeluarkan kematian dari kehidupan. Kemudian mengeluarkan kehidupan dari kematian. Contohnya apa? Hah? Apa? Lah, bukan itu yang diperingatkan oleh Allah di sini. Yang dia Allah mengeluarkan kehidupan dari kematian. Maksudnya Allah memanggil kita untuk melihat kenyataan di alam ini, yang sekarang ini, yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Mengeluarkan yang hidup dari yang mengeluarkan kehidupan dari kematian ialah biji itu barang mati, ya. Kemudian tumbuh daripadanya tetumbuhan barang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau telur yang semula adalah benda mati. Iya. Allah mengeluarkan kehidupan dari kematian, yaitu Allah jadikan menetas dari telur itu makhluk hidup, yaitu hewan-hewan yang menetas dari telur, ayam ataupun ular ataupun apa saja. Yang telur itu adalah makhluk apa? Makhluk mati. Kemudian Allah keluarkan dari kematian ini al-hay, kehidupan, yaitu menjadi menetas, jadilah makhluk hidup. Mani adalah benda mati. Allah keluarkan dari benda mati itu manusia, makhluk hidup, menjadi janin, sehingga menjadi makhluk hidup. Nah, begitu selanjutnya. Masya Allah, kita telah bahas ini di dalam tafsir, ya. Siapakah yang mengeluarkan itu semua? Wa may yudabbirul amra, siapakah yang mengatur segala urusan? Fa sayaqulun Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah yang mengeluarkan itu. Itu jawaban kaum musyrikin. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah apakah kalian tidak mau bertakwa. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, maka demikianlah Allah itu adalah Tuhan kalian yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka apalagi sesudah kebenaran itu kalau bukan kesesatan. Kalau engkau ketahui bahwa Allah itu adalah sebagai Rabbukumul haq, Tuhan sesembahan kalian yang hak, berarti sesembahan selain Allah tidak ada lain, apalagi kalau bukan dhalal. Lawan dari al-haq, batil, ya. Fa anna tusrafun, maka mau kemana kamu kalau sudah begini? Ayo, semua pintu alasan-alasan logika kamu telah ditutup dengan turunnya ayat, dibantah satu persatu oleh Allah, ayat demi ayat membantah kalian. Kalian mengatakan Muhammad itu gila, dibantah oleh Allah, turun ayat membantah itu semua. Dari sisi mana dia itu gila, padahal yang diajarkan olehnya sepenuhnya memang tidak bisa ditolak oleh akalmu yang sehat. Ha, kau katakan dia itu tukang sihir. Ah, dari sisi mana dia tukang sihir? Sudah dibantah, ha, oleh Allah, ya, bahwa sesungguhnya yang disampaikan itu kebenaran, bukan sihir. Kalau sihir itu kebatilan. Nah, dari sisi mana kamu katakan dia tukang sihir? Ha, dan dari sisi mana kalau kalian katakan bahwa Muhammad itu pendusta? Dari sisi mana kalau dia itu pendusta, padahal yang disampaikannya itu tidak bisa kamu bantah lagi kebenaran yang disampaikannya? Padahal yang namanya dusta itu ialah memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu dari sisi mana engkau katakan dia itu pendusta? Sudah selesai semuanya dibantah, segala keraguan-keraguan mereka, fa anna tusrafun, lalu mau lari kemana kamu? Ha, tidak ada peluang walaupun selebar lubang jarum pun, tidak ada peluang bagi mereka untuk lari daripada kebenaran ini, karena semuanya sudah ditutup oleh Allah dengan turunnya firman-firman Allah ini. Ya. Ha, maka dengan demikian dua dalil akli ini telah membantah segala keraguan mereka. Yang pertama, dalil akli itu mengatakan bahwa segala sesembahan selain Allah tidak mampu menciptakan apa-apa. Ya. Ha, kuburan-kuburan keramat yang disembah apakah bisa menciptakan apa? Apakah bisa menciptakan kutu? Kutu yang kecil. Tidak bisa, apalagi mau menciptakan yang lebih besar. Hah? Naam. Jimat-jimat. Hah? Dalam bentuk keris-keris ataupun dalam bentuk apa saja, batu akik dan sebagainya, bisakah semua itu menciptakan atau menolak kemudorotan? Mana buktinya? Ayo, mau dicoba. Kamu pakai jimat seluruh badanmu, kemudian tak bacoknya sini. Ah, saya potongnya kamu sini. Ah, bisakah menolaknya? Kalau memang jimat-jimat itu bisa menolak kemudorotan, tentu kamu tidak bisa dilukai dengan pedang. Oh, nanti kebal. Coba, saya tidak mau percaya katanya. Coba saja dulu sini, kita lukai dengan pedang. Kalau pedang kayu ya tentu tidak bisa melukainya, ya. Atau pedang kertas tentu tidak bisa melukainya. Kebal pedang kertas, pedang kayu. Tapi kalau pedang beneran, ya mari dicoba dulu. Kita sembelih rame-rame. Kalau ternyata mati, oh ya maaf, mati. Karena kamu nantang-nantang. Begitu. Jadi semua selain Allah tidak mampu menolak kemudharatan, tidak mampu menciptakan apa-apa. Naam. Kemudian dalil akli yang kedua, madza, bahwa sesungguhnya selain Allah itu tidak mampu mengatur alam ini, ya, tidak mampu melahirkan anak, tidak bisa orang yang mandul terus datang ke kuburan keramat terus ternyata hamil. Ah, tidak bisa itu bohong itu. Kau cuma ngomong saja. Ah, jadi semua itu dusta. Yang sakit dibawa ke kuburan keramat terus jadi sembuh. Bohong pula ini. Ah, tidak ada itu. Jadi semua itu adalah cuman omongan saja. Ha, dan semua itu bualan saja, membual saja. Maka dengan demikian, dengan dua dalil akli tersebut, terbantahlah segala keyakinan kepada segala sembahan atau kekeramatan atau kehebatan segala selain Allah itu. Gugur semuanya. Ya. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.